Kamang Maman pager teh gerapan toan pantona besi purintin nya kawas papa eskatil cek Mang Maman kabiwarsi besi purintil sing api katukang elas besenang nya isu urang ka kota warsi kamang maman alusna ula kapalang purintil niru aksara nya amjeng au heg direka cek Mang Maman kabi warsi amjeng au leh patumpang tindi dua aksara gambaran nya ngaran urang duaan bawa impi cenah pangantenan deui Pantotra sunden tepu.